Muhammad Hassan, Abu Sakhweni, Mustafa Al-Adawi, lantas yang lainnya. Dan ikut menjadi penasehat terhadap partai tersebut Ali Hasan, Abul Hasan. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang mereka-mereka yang disebutkan tadi ma'ruf dulu dari kalangan talabatul ilm di sisi para ulama, atau mereka dikenal sebagai tulabul ilmi atau senang dan mendatangi majelisnya mereka ulama, bertanya, meminta fatwa. Tapi kemudian di hari ini seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah yang disebutkan tadi dengan firman Allah, menjual hidayah dengan kesesatan. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Mungkin ada yang bertanya, apakah partai itu dilarang dalam Islam? Maka jawabannya tentunya dilarang. Islam tidak mengenal kepartean. Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyuruh para sahabatnya membuat partai. Ayo, Amr bin As buat partai, Muawiyah buat partai, Ali buat partai, semuanya partai, nanti cari pengikut masing-masing, semuanya apa? Nanti kalau saya meninggal, silakan masang gambarnya di jalan-jalan, pilihlah saya, ridhoi saya. Enggak ada. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar sebagai pengganti beliau dengan penunjukan Abu Bakar As-Siddiq. Umar pun demikian, tidak menyuruh para sahabatnya yang juga sahabat Nabi untuk apa? Membuat kepartean. Dan seterusnya para khulafa'ur rasyidin, tidak ada. Sementara khulafa'ur rasyidin, sunnah mereka mesti kita lihat, mesti kita ikuti. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Tamassaku biha. Berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin setelahku. Demikian. Kalau kepartean itu ada, mereka akan buat. Dan kalau kepartean itu baik, mereka akan membuat. Tidaklah ada satu kebaikan kecuali mereka kerjakan. Tidaklah ada satu kejelekan kecuali mereka tinggalkan. Itu para sahabat Nabi. Sehingga jawabannya tidak ada bentuk partai. Apalagi membawa nama partai Salafiyah. Kapan ada partai Salafiyah? Bahkan dengan menamakan partai Salafiyah ini membuat pencemaran terhadap nama Salafiyah, menodai nama Salafiyah, nama yang mulia, nama yang baik, yang para ulama menyebutnya dengan nama yang baik, lantas kemudian dikatakan partai Salafi. Wallahu a'lam bissawab. Ini berkenaan dengan kesesatan.

istahabbu ad-dalala 'alal huda. Dan berkata Qatadah, istahabbu ad-dalala 'alal huda. Mereka lebih menyenangi kesesatan daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga siapa yang menyenangi kesesatan, siapa yang menginginkan kesesatan, sebagaimana munafikin, maka berarti dia mengambil sifat munafikin, sifat munafikin. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, ay badalul huda thamanan lidhalala wa sawa'un fi dhalika man kana minhum qad hasala lahul iman thumma raja'a anhu ilal kufri. Kama qala ta'ala, dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim. Mereka mengupayakan atau mereka mengerahkan apa yang mereka miliki untuk mendapatkan kesesatan dan menjadikan hidayah Allah sebagai bentuk penukaran. Lantas sama saja ini kepada yang mereka yang sebelumnya telah mendapatkan iman, kemudian mereka kembali kepada kekufuran, seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala singgung dengan firman-Nya, dzalika bi annahum amanu, demikianlah mereka sebelumnya beriman, thumma kafaru, kemudian mereka kufur, fatubi 'ala qulubihim, maka ditutuplah hati-hati mereka dengan kekufuran tersebut. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ketika seseorang sudah senang terhadap kesesatan, maka wal'iyadzubillah, kesesatan itu akan memenuhi hatinya dan sulit baginya untuk kembali kepada kebenaran. Banyak mereka yang dikenal tadinya di atas hidayah Allah, tapi kemudian senang dengan kesesatan, akhirnya mati di atas kesesatannya. Dan kematian itu menutup akhir hidupnya, tapi dengan kesesatan. Tidak menyelamatkan dirinya, tapi menutup akhir hidupnya dengan kesesatan. Wallahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala, fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin, aima rabihat safaqatuhum fi hadhil bay'ah. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ أَيْ رَاشِدِينَ فِي صَنِيعِهِمْ ذَلِكَ. Adapun ayat Allah, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ, yakni perdagangan mereka sama sekali tidak membuat mereka beruntung dalam perdagangan atau jual beli yang mereka lakukan pada waktu itu. Dan mereka Wa ma kanu muhtadin, mereka tidak mendapatkan bimbingan. Tidak mendapatkan bimbingan dengan apa yang mereka lakukan dari perbuatannya tersebut. Karenanya berkata Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, wallahi qatra wallahi ra'aitumuhum kharaju minal huda ila ad-dhalalah. Demi Allah, kalian telah melihat munafikin dan yang sejenis mereka keluar dari hidayah Allah menuju kepada kesesatan. Wa minal jama'ah, dan dari persatuan jama'ah kaum muslimin, jama'ah kaum mukminin kepada perpecahan, ilal furqah. Wa minal amni ilal khauf, dan kalian melihat mereka keluar dari sifat aman menuju kepada sifat yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Wa minas sunnah ilal bid'ah, dan kalian melihat mereka keluar meninggalkan sunnah menuju kepada kebid'ahan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Yang dikatakan tentunya keluar dari hidayah Allah kepada kesesatan, dari jamaah kepada al-furqa, semua jenis-jenis penyimpangan, kesesatan. Karena semua jenis penyimpangan dan kesesatan itu keluar dari al-jamaah, keluar dari al-jamaah. Yang namanya penyimpangan, kesesatan, tidak senang dengan jamaah. Semua jenis penyimpangan, semua jenis kesesatan, minal amni ilal khauf, tentunya masuk di sini. Mereka orang-orang yang sebetulnya nyaman, tentram hidup bersama kaum muslimin, lantas memilih memberontak. Memilih memberontak, memilih untuk berpisah dengan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, sehingga kehidupan mereka tidak nyaman, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Minas sunnah ilal bid'ah, tentunya masuk di sini orang yang tadinya telah mengenal sunnah, merasakan nikmatnya sunnah, lantas tertipu dengan bid'ah dan memilih bid'ah sebagai jalannya. Betapa berharga perkataan Al-Imam Ibnu Jarir, dinukilkan dari Qatadah rahimahullahu taala di sini, sehingga menjadikan kepada kita semua keterangan yang menyejukkan bahwa hidayah Allah subhanahu wa taala mahal harganya. Mesti kita jaga, mesti kita jaga setiap waktu, setiap saat, apakah kita berada di atas hidayah Allah atau tidak. Karena penyimpangan terhadap hidayah tidak terasa bisa menimpa kepada seseorang. Karenanya ulama salaf mengatakan, as-subha khattafah wal qulub dha'ifah. As-subha khattafah al qulub dha'ifah, itu perkataan mereka. Apa yang diinginkan dengannya atau apa artinya? Syubhat itu selalu datang menyambar, dalam keadaan hati ini lemah. Ketika hati ini lemah, syubhat menyambar, hati kita terkena syubhat. Dan ketika terkena syubhat, itu tanda pintu kesesatan sudah mulai mengetuk hati kita. Dan tentunya agar kita terus mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita dengarkan hidayah itu dengan sebabnya. Ada sebabnya. Karenanya para ulama menyebutkan asbabul hidayah. Sebab-sebab hidayah ini penting bagi kita untuk mengetahuinya. Sebab-sebab hidayah. Tentunya yang pertama kali di antara sebab-sebab hidayah itu kita minta tolong, minta perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyandarkan kepada diri kita pribadi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan doa kita. Minta dengan doa di waktu-waktu terkabulkannya doa. Dalam bulan Ramadan ini orang yang berpuasa, maka doanya la turad, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum yang lagi menjalankan ibadah puasa, ketika berdoa dan antum telah memenuhi adab-adab doa dan antum telah memenuhi syarat-syarat diterimanya doa, ketika antum berdoa la turad, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya gunakan meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan. Mahal hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan hidayah Allah, Allah bisa cabut kepada siapa saja. Allah tidak peduli. Kepada siapa saja. Sehingga Rasulullah, kita sering dengarkan keterangan ini di majlis-majlis kita. Rasulullah berdoa dengan meminta, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Di atas agamamu, di atas hidayahmu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya terdahulu dan akan datang, mengucapkan doa tersebut. Tentunya kita lebih utama lagi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa ini juga dikatakan oleh Rasulullah. Dan doa yang lain yang sejenisnya. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, ketakwaan, penjagaan diri, al afaf, penjagaan terhadap diri ini, wal ghina, dan sikap cukup, sifat selalu merasa cukup. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini terkadang dilupakan oleh kita. Kita pikir kita dengan ilmunya, kita pikir kita dengan kemampuannya, kita pikir kita dengan kepintarannya, kita akan selamat. Saya bisa baca kitab, saya bisa membahas, saya bisa ilmu ini, ilmu itu. Ini tidak menjamin keselamatan. Ini tidak menjamin keselamatan. Abu Dzar Al-Harawi, tadinya Sunni, seorang perawi yang meriwayatkan riwayat Bukhari, Abu Dzar Al-Harawi, pantas kemudian dia menjadi seorang yang menyeru kepada akidah As'ariyah. Dalam satu kisah disebutkan, dia melihat Al-Imam Ad-Darqutni bertemu dengan Abu Bakar Al-Bakillani. Wa Abu Bakar Al-Bakillani seorang As'ari tulen, tapi ilmunya luar biasa, ahli usul, ahli usul, wa juga ilmunya dalam riwayat, apa pengetahuan terhadap riwayat. Wadarakutni imamun zaman pada waktu itu dalam hadis. Darakutni bertemu dengan Abu Bakar Al-Bakillani. Tadinya Abu Dzar Al-Harawi mengatakan dia itu demikian ya, Abdarakutni. Tapi karena Ad-Darqutni tetap menemui Abu Dzar, akhirnya menemui Abu Bakar Al-Bakillani, akhirnya Abu Dzar tertipu karenanya dan akhirnya mengikuti Abu Bakar Al-Bakillani dalam akidahnya. Kata Abu Dzar Al-Harawi, Imam Darqutni imam menemui Abu Bakar Al-Bakillani, tentunya dia orang yang luar biasa. Maka Abu Dzar Al-Harawi pun mendatangi Abu Bakar Al-Bakillani. Pada akhirnya Abu Bakar memberikan kepadanya syubhat, memberikan kepadanya pengetahuan tentang akidah Asy'ariyah. Walhasil Abu Dzar Al-Harawi menjadi seorang Asy'ari. Kurang apa ilmunya? Tidak menjamin ilmu seseorang, tidak menjamin pengetahuan seseorang, Allah lah yang menjaminnya. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bersandar dengan ilmu pengetahuan kita terhadap agama ini dan yang lainnya, tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita baina asabi ar-rahman, hati kita di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Di antara jari jemari Allah, Allah bisa membolak-balikkan kapan saja. Minta hidayah kepada Allah, ini salah satu sebab hidayah. Tentunya bersamaan dengan itu, konsekuensi ketika kita meminta kepada Allah hidayah, kita merundukkan diri kita kepada Allah. Kita jangan sombong, kita jangan congkak. Al-kibru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru, angkuh, itu adalah sifat yang menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Kita minta ketika kita minta dengan Allah, kita minta dengan penuh kerendahan. Kita tidak boleh angkuh bahwa kita juga bisa selamat, kita bisa mengetahui sebab-sebab kesesatan dan yang lainnya dengan pengetahuan kita. Ini keangkuhan. Tinggalkan. Yang berikutnya, tentunya seseorang dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebut, dengan menjalani sebab-sebabnya, dia selalu dekat dengan majlis mereka, para ulama. Ulama rabbani. Ini sebab-sebab hidayah yang membimbing dia dari apa yang kecil sampai yang besar, mengarahkan dia, menegur dia, mengingatkan dia. Ulama rabbani. yang masalah-masalah umat dan masalah agama ini ditanyakan kepadanya. Dengarkan perkataan mereka, ikuti nasihat mereka, menyelamatkan kita dari kesesatan. Ada orang datang ke ulama bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Beda mencari kebenaran dan mencari apa? Pembenaran. Beda. Pembenaran itu untuk membenarkan dirinya. Kalau mencari kebenaran, ketika dia mengetahui, oh saya salah, saya harus demikian, saya harus merubah diri ini. Ini namanya mencari kebenaran. Ar-ruju' ilal haq fadilah. Kembali kepada kebenaran. Ketika kita mengakui bahwa itu salah dan ini adalah benar, kita mendapatkan keutamaan. Bukan mencari pembenaran. Karena kalau mencari pembenaran, ketika ulama ini menyalahkan kita, misalnya meluruskan kita, wah saya tidak cocok, cari yang lain. Demikian bersama mereka para ulama, siap ditegur, siap mendengarkan nasihat mereka. Ini sebab-sebab hidayah. Dan banyak lagi sebab-sebab yang lainnya yang disebutkan ulama. Kita memberikan dua tadi keterangan bahwa hidayah itu bi asbab. Dan ketika kita sudah mendapatkan hidayah itu, kita pegang erat-erat. Kita pegang erat-erat, jangan kita tertipu dengan syubhat, jangan kita tertipu dengan banyaknya kesesatan yang menggoda. Wallahu a'lam bissawab. Jangan kita mengatakan kan dia muridnya syekh, muridnya alim, murid. Kesesatan kalau datang tidak peduli muridnya siapa. Jangankan orang ini, muridnya orang yang paling alim sekalipun bisa sesat. Demikian. Karenanya dia memegangi hidayah Allah, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berupaya mencari keterangan bagaimana sebab-sebab hidayah yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ini menyinggung ayat ini karena penting sekali. Fenomena yang ada banyak kita lihat, wallahul musta'an. Bukan kita senang, kita sedih. Tadinya dia dapat hidayah, lantas tiba-tiba menyimpang. Tadinya dia dapat, ketika kita tegur, ketika dinasihati, akhirnya kita dikatakan ahli tahdzir. Nasihatin, dikatakan ahli tahdzir. Allahul musta'an. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf kalau ada beberapa keterangan yang belum sempat kita dapatkan dalam pertemuan ini berkaitan dengan ayat atau tiga ayat yang telah kita ambil. Dan mudah-mudahan dengan keterangan tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi introspeksi diri terhadap diri kita masing-masing, dan menjadi pegangan bagi kita dari keterangan-keterangan yang benar, dan menjadi nasihat bagi saudara-saudara kita, sehingga kita saling nasihat menasihati kepada kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.